أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tapi sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, halaman 36, faslun fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sifat Nabi, mengenai pembahasan ini ada buku khusus, ya, buku khusus tentang sifat Nabi. Bagaimana ciri fisik Nabi, ya, mengenai hal ini semua, perilaku Nabi itu di kitab khusus yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nama bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Itu di footnote fi hadzal fasli. Unzur fi hadzal fasli kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyati li Tirmidzi. Ya. Pada pembahasan ini silakan lihat kitab Waalaikumsalam Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Ini buku yang bagus. Ya. Buku yang menerangkan sifat karakter ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Dari awal lahir sampai wafat. Ya, ini buku cakep banget itu, buku Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Silakan dibaca sini, Mas Suheri. Sallallahu alaihi wasallam. Laisa bittawili al-mani wal-rasili wal-abiyadi wal-anfati wal-adami wal-ja'il qatibi wal-basti wal-sabti Watufiya walaysa fi ra'sihi. Isyura syaratan baydora. Bagana kasanal jismi. Ba'idun ma baynal mankibaini. Lahu syarun ila mankibaini. Wafi waktin ila syahmatai udunaini wa fi waqtin ila nisfi udunaini katta al-lihyata katta al-lihyata syafnul kafaini ay walidu al-asabi ba'mur rahtu wal-kamadisi. Tapi Bobi, wajih gigi. Waktu wajih gigi tadliyun ada ajul ainain. Kau itu akhdanihima. Ahmaru al-mahati. Damas rubatin. Wahia asya'alu Ad-daqiqu min as-sadri ila as-surati ila as-surati al-qadib al-qadib. Nah, cukup. Baik. Perhatikan mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ lihat laisa bitawilil ba'in. Dia tidak, beliau tidak terlalu tinggi wal qasir. Tidak pula terlalu pendek. Ya. Ila di footnote ai annahu sallallahu alaihi wasallam mu'tadilul qamah. Mu'tadil. Artinya perawakan qamah, ciri khas fisik Nabi itu mu'tadil, apa, ideal, ya. seimbang ideal itu namanya. Baik. Ya. Walal abyadul amhaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih. Ya. Ya, tidak terlalu putih Nabi ini. Ya. Ya. Walal adim. Tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu coklat, sawo mateng. Adim. Tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat. Sawo mateng lah ya, adim. Jadi sedang gitu ya. Oh. Jangan dibaca Adam ya. Wal ja'lu qatid. Ya. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak Oh iya. Silakan Pak Ahmad dibaca kutubnya. Adiman gitu aja. Adiman asmaro bar bayaru ila sunrati masyrulah di sunrati. Baik, lihat di footnote itu. Yaitu beliau tidak terlalu putih. Walam yakun am haq syadidul syadidul bayad. Tidak terlalu putih, tidak pula terlalu coklat. Ya. Tidak terlalu putih, lam yakun adiman, tapi tidak pula terlalu coklat. Yang asmar, asmar itu coklat ya. So matang asmar. Ya. Bahkan apa namanya? Putih beliau itu ila sumrah. Artinya dihiasi warna kemerahan. Ya. Apa namanya? Yang dia dihiasi dengan hamrah, dihiasi dengan apa kemerah-merahan, ada merah-merahnya dikit. Nah, sumrah itu kan coklat ya. Ya, putih beliau itu ada warna coklatnya dan dihiasi ada kemerah-merahan. Ya, ada kemerah-merahannya. Baik. Kemudian balik lagi ke atas. Wal ja'dul qatid wal bast. Rambut beliau tidak keriting. Ya, dan juga tidak pula basat. Lurus. Nah, lihat di footnote itu Pak Ahmad, silakan. Sallallahu alaihi Nah, bijak din kotitin menarik malah sabtin sabtin ay syadidi ay syadidi wan umati bertana wasatun bainan harita wahadha warahmanu. Masya Allah, itu rambut beliau tidak terlalu keriting, tidak pula terlalu basat, lurus gitu ya. Ya. Basat itu multawin. Ya. Ya, lurus gitu. Lembut, tidak apa namanya? Tidak multawin itu apa? Bergelombang. Ya, ikal, rambut beliau tidak ikal, tidak keriting. Ya, multawin itu namanya, berlilit-lilit. Tidak pula basat. Tidak pula lurus, ya. Ya. Tidak pula sabat, sabat itu lurus lah ya, ya, lembut gitu, lurus terurai, tidak pula terurai, itu syadidul irtisal, sangat lurus, Ya. Tidak demikian rambut beliau. Naam. Ya. Syadidil irtisal wa nu'umah. Nu'umah itu sama. Halus, lembut, apa lurus gitu. Tidak demikian. Balkana wasatan. Namun rambut beliau itu pertengahan. Baina dzalika wa hadahu wal kamal. Antara keriting dan lurus. Nah, inilah yang sempurna. Ya, jadi fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan dalam bentuk kesempurnaan. Ya, dalam bentuk kesempurnaan. Ya, wajah beliau kalau terlalu putih ya kayak yang kekok K-pop itu. Ya. Pucetnya. Kalau terlalu hitam kayak orang negro. Ya. Ya. Tapi yang pertengahan. Rambut beliau juga enggak yang lurus-lurus gitu, kucai gitu. Nah, tapi tidak keriting juga. Sehingga dari sisi fisik tidak ada celah bagi kalangan mad'u, orang-orang yang beliau dakwahi untuk menolak dakwah beliau dari sisi fisik gitu. Ya. Dari sisi fisik. Makanya dai itu juga dianjurkan rapi, ya. Memperhatikan penampilan supaya mad'unya itu tidak ada mengambil sisi fisik yang kurang dari sang dai untuk sebagai alasan untuk nolak dakwah. Ah ngapain dia aja begitu berantakan kayak gitu misalkan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diciptakan oleh Allah fi ahsanil khaliqin. Ya dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi ra'sihi 20 sya'ratan baydha'. Ya. Dan beliau wafat, saat beliau wafat tidak ada di kepala beliau, ya, di kepalanya lebih dari 20 uban. Ya. Enggak, ubannya enggak lebih dari 20. Wa kana hasanul jism. Dan tubuh beliau itu bagus, ya. Ba'idun mabain dan mengkibain. Jarak antara kedua pundak beliau ba'id, jauh, ya, lebar. Nah, lahu sya'run ila mankibai. Beliau rambut beliau itu, ya, hingga sampai kedua pundak, ya, seginilah ya. Wa fi waqtin ila syahmata udunai. Ya, pernah suatu waktu sampai ya dua daun telinga. Wa fi waqtin ila nisbi udunai. Udunai. Ya. Dan suatu waktu sampai separuh telinga. Nah. Kasul lihyati. Jenggotnya tebal. Ya. Datu di Ahmad dibaca ai annahu. Nah, tebal jenggotnya. Ya. Jadi keliru kalau ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai orang yang enggak punya jenggot. Ya. Nabi jenggotan. Dan ini seluruh fitrah para nabi. Ya, seluruh fitrah para nabi itu jenggotan. Semua. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian syasnul kafain. Ya, jari-jari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar. Ya. Ya. Jenggotnya tebal, jari-jari tangannya besar. Kalau buat laki itu terpuji. Tapi kalau buat perempuan baru enggak terpuji. Kalau buat laki jari-jari tangan besar itu terpuji. Ya, karena laki itu untuk menggenggam. Tapi kalau perempuan biasanya kebalikannya. Ya, coba lihat tangan istri antum. Jangan-jangan tebelan dia lagi. Kalau tebelan dia ya pantas, ya kan? Pantas. Pantes. Tapi kalau tebelan antum, wah itu. Lihat itu. Marwanto tuh mungkin istrinya lebih gede kali. Pas pancok kalah. Makanya enggak berani-berani dia. Baik. Ai. Ghalizul asabi. Ya. Ghalizul asabi. Ghaliz asabi, jari jemarinya itu besar. Sudah tuh diputat lagi Pak Ahmad. Itu yang bawah Pak Ahmad. Ada Mahmudun. Wa yuzammu. Nah, sudah perhatikan. Nih, kalau jari cowok itu besar, ya, itu Mahmudun Firrijal, terpuji bagi cowok. Jadi kita nggak usah malu kalau tangan kita itu besar. Ya, ini liannahu asyaddu liqabdihim, karena genggamannya itu keras. Kalau cowok, dia mampu menggenggam 4 tangan wanita sekaligus. Nah, iya, tanya aja Pak Imam. Ya, Pak Imam ya. Ini kok orang Malang dua-duanya di belakang itu. Waduh. Bikin kon hisbi Malang di situ. Nah. Ya. Oh, yuzammu fi nisa. Tercela bagi wanita kalau genggamannya besar. Kalah nanti pasti suaminya. Ya, li'annal 'aliqu biha an-nu'umatu, karena yang layak bagi wanita jarinya itu nu'umah, lembut. Ya. Ya. Ya. Terus lanjut teman lagi tadi. Dakhmras wal qaradis. Ya. Dan dua tulang persendian beliau itu besar. Kepala beliau besar dan dua tulang persendiannya besar. Lihat lagi di itu Pak Ahmad, dibaca lagi. Al-Qarudisu kamu kardusin. Ia kudu adimai at-tihya at-tahya fi maksudi nisdir batai wa warukai wal mangkibai. Nah, Qaradis. Ya. Qaradis itu jamak dari ya, kardus. Ya. Ya. Ada dua tulang persendian. Ya. Azmain taqya fi mafdal. Fi mafsal. Ya, azmain dua tulang. At-taqya. Apa bukan at-taqya bacanya? Iltaqoya. Bacanya iltaqoya. Iltaqoya. Iltaqo yang bertemu. Kullu azmaini iltaqoya fi mafdal. Fi mafsal afwan. Dua tulang yang bertemu pada ya, persendian. Ya, semisal rukbatain dua lutut, itu semisal dua lutut. Kemudian semisal dua, ya, wirkain dua pinggul. Mankibain dua bahu. Nah itu. Itu bukan takya ya, iltaqoya, dia fiil yang berjumpa. Kemudian wa fi wajhihi tadwirun. Pada wajah beliau tadwir. Tadwir. Bundar. bulat. Ya. Wajah beliau itu bulat. Ya. Nah, itu wajah beliau. Ada ajul ainain. Sangat hitam mata beliau. Sangat hitam. Kata di footnote itu Pak Ahmad dibaca. Ya, itu sangat hitam mata beliau. Ya. Sangat hitam mata beliau. Ya. Jadi yang terpuji itu bukan matanya yang biru, nah, ya, bukan mata yang biru, tapi yang hitam. Baik. Ya, kemudian tawilu ahdabihima. Ya. Ya, dan apa namanya bulu matanya itu panjang. Bulu mata beliau itu panjang. Baca lagi Pak Ahmad. Anna sya'ra jubanihi sallallahu alaihi wasallam kasirun mustatil. Nah, itu bulu mata beliau itu kasir, banyak, mustatil, panjang. Terus ahmarul ma'aki. Ya. Apa namanya? Ujung matanya itu merah. Ya. Ya. Ujung matanya itu merah. Ya. Nah. Nah. Jangan dibaca Pak Ahmad. Al-Mati dan Mu'kin. Nah, kalau yang namanya Mu'kin itu Torfuha, ujungnya. Ya. Ujungnya. Ya. Berarti dia torf, ujung. Mu'akhir, ain. Yang paling akhir dari mata. Ya, tempat air mata netes. Kan di sini ya? Di sini. Bukan di sini. Kalau sini belek. Nah. Di sini. Keluar air mata. Biasa kan? Istri Marwanto kalau nangis di sini kan? Hah? Kalau antum rencana poligami pasti dinangis. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian beliau itu sallallahu alaihi wasallam dha masrubah. Apa itu masrubah? Wa yasy'ru daqiq. Ya, bulu berbulu lembut. Minas sadr, dari dada ila surrah sampai ke pusar. Lihat itu. Masrubah itu yang bulu lembut. Ya. Dari dada sampai pusar. Nah. Kal ghadib, ya. Ya, seperti ghadib. Ya. Seperti tangkai. Sudah ya, sampai situ berarti tadi ya. Nah. Baik, berikutnya fadhal dibaca sini. Ya, Syekh Marwan. Min? Min apa? Sobab. Min sobabin. Ya talak la. Ya talak la. Wajuru. Talak. Al-Qamaru. Layatan. Al-Badr. Layatan al-Badr. Ka'anna. Wajuru. Wajaru. Al-Qamar. Asamun. Asamun. Asamun. Sawti. Sahmu. Sahmu. Al-Qaday. Dari. Dari Allah Fatih. Sami. Nah, ini Syekh Marwan banyak semua ini nih. Hah? Banyak apa itu nih asal-asal bacanya ini. Nah, yang benar sih Marwan. Nah, ya terus. Terus Warwan nih. Ya. Iya, bahasanya susah emang. Ya dibuka, buka kamus itu. Ya. Biar mudah dikit. Dari mana tadi? Ya, idza masya apabila berjalan taqalla. Taqalla. Taqalla itu apa? Nunduk. Fa'annama yanhattu. Ya. Seakan-akan beliau itu yanhattu. Inhatta yanhattu. Apa yanhattu? Ya. Seakan-akan beliau turun. Min sobabin. Jadi sobab. Sobab itu apa? Jalan yang turun gitu. Beliau turun. Ia mesti dikuatin, berjalan dengan kuat. Ya, wasababu hudur. Ya, sobab itu hudur. Ya, jalan turun juga. Ya talak la wajhu. Ya, wajah beliau berbinar. Talak lu al, ya, talak lu al qamari, talak lu al qamari, lailatul badri. Seperti berbinarnya komar bulan Lailatul Badri di malam purnama. Masya Allah. Jadi ini penting ya ma'rifat mengetahui ciri fisik Nabi. Ketika ada yang mengklaim saya berjumpa dalam dengan Nabi dalam mimpi, mungkin dia jujur dalam mimpinya. Tapi dia enggak tahu ciri fisik Nabi, akhirnya dia pikir itu Nabi. Ya, setan enggak mampu menyerupai Nabi secara fisik, tapi kalau mengaku bisa, jangankan setan. Orang aja bisa ngaku saya Nabi gitu kan. Saya Nabi. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inna syaitan la yumatsiluni. Karena setan tidak dapat menyerupaiku. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bermimpi Nabi itu benar. Karena setan enggak mampu menyerupai Nabi fisik. Nah, kalau ada orang mengklaim saya bermimpi berjumpa dengan Nabi, dengerin aja dulu gimana dicerita. Kalau dibilang Nabi jalannya slow, itu bukan Nabi itu. Kang Cilok mungkin ketemu Nabi, ya kan? Nah, itu penting itu. Ya, kenapa demikian? Ini penting ya. Setiap kelompok yang sesat-sesat bahkan tokoh-tokohnya itu bermimpi dengan Nabi. Termasuk Ana dulu. Ana dulu waktu masih gabung sama jamaah sebelah, ya, yang suka keliling-keliling dakwah. Hah? Enggak lah, sekarang kan bisa GoFood. Enggak perlu bawa koper lagi. Jadi GoFood. Nah, itu dulu ada pernah mimpi. Ya. Mimpi berjumpa Nabi di Turki. Nabi pakai gamis warna biru telur asin. Ya. Dan di tangannya Nabi ada burung elang. Ada burung elang. Nah, ini. Mimpinya habis sholat subuh tiduran. Pas bangun-bangun itu mimpi Nabi. Bangun-bangun Masya Allah senang benar. Ceritain ke teman-teman. Teman-teman semuanya Masya Allah, Masya Allah. Cuman tahu kalau mimpi bagus ceritain gitu. Bertahun-tahun saya yakini kebenaran Indi di pihak saya. Ya, baru pas ketemu buku Syama'il Muhammadiyah baru bingung. Ini yang mimpi dulu siapa ya? Ternyata lihat sirah, lihat kayak buku-buku kayak begini, Nabi itu seumur hidup gak pernah pakai gamis warna biru telur asin. Nabi pernah pakai baju putih, merah, hitam, gak pernah pakai telur asin. Nah, yang pertama, yang kedua, Nabi itu gak pernah ke Turki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke Taif. Hijrah ke Madinah. Pernah perang. Ya. Ke Khandaq, ke Tabuk, ya. Ke berbagai daerah yang udah itu aja, enggak pernah dalam riwayat Nabi ke Turki. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah burung elang. Burung elang itu bahkan di antara 6 hewan fasik yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di tanah halal. Ya, di tanah haram, tanah suci atau non tanah suci. Di Mekah, di Madinah atau di luar Mekah Madinah, burung elang itu hewan fasik. Ya, yang boleh dibunuh. Enggak mungkin Nabi miara tangan itu kayak si buta dari gua hantu. Ya. Enggak ada mimpi aja gitu. Nah, yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya Nabi enggak pernah tidur selepas sholat subuh. Saya tidurnya itu kapan? Habis sholat subuh. Wah, langsung saya bikin kesimpulan. Nah, ini bukan Rasulullah SAW. Nah, itu bukan Rasul. Siapa? Setan. Ya. Ya. Wasiatnya itu agar istiqomah gitu. Wasiatnya istiqomah. Yang ngeklaim Nabi ya bisa ngeklaim Nabi. Kan ngeklaim aja kan? Ngeklaim. Tapi setan enggak mampu menyerupai fisik. Itu ana pribadi pengalamannya. Enggak usah orang lain. Ana pribadi. Ya. Jadi berarti kalau begitu saya seumur hidup belum pernah mimpi ketemu Nabi. Yang dulu itu siapa? Setan. Ngaku-ngaku. Setan ngaku-ngaku. Ya. Allahu musta'an. Nah, ini penting. Ya. Kalau ada orang yang klaim saya jumpa nama Nabi di mimpi. Ya. Atau kalau ngerti buku Syama'il Muhammadiyah atau bab ini akan paham. Maksudnya itu klaim semata. ya, apa yang dikatakan kering. Kemudian mana lagi tadi? Nah, ya, ka'anna wajahu al-qamaru, seakan-akan wajah beliau itu adalah rembulan. Masya Allah. Ya, husnul saut, suara beliau itu baik, merdu lah ya. Ya, ya. Kemudian, ya, pipi beliau itu, ya, sahlul khaddain, pipi beliau itu apa namanya, lunak lah ya, jangan diterjemahin mudah ya, ya, dhali'ul fam, mulut beliau itu lebar. Jadi footnote dibaca lagi Pak Ahmad. Nah, ya, mulut beliau itu besar ya. Ini sifat yang terpuji bagi pria. Kalau bagi wanita, wah, tidak terpuji. Ya. Bagi pria itu terpuji. Ya. Sama ulbatan wa sadar. Perut dan dadanya sejajar. Nah, kayak Mas Marwanto itu. Sipat. Ya. Nah, nah. Samanya itu doang Marwanto. Yang lain beda. Ada samanya lah. Alhamdulillah. Ya, ya, kemudian asyarul mankibain adzira'in. Ya. Apa itu? Apa nih mananya nih? Hmm? Kedua bahu beliau itu berbulu. Hah? Ya. Dan juga kedua zira' hasta. Kedua lengan. Bagian a'ali as-sadr. Dada bagian atas. Berbulu. Hmm. Nah, lihat tuh Pak Ahmad. Nah, yaitu di atas dua lengan atas beliau, di atas dua pundak beliau, di atas dada beliau itu terdapat bulu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus. Ya. Tawilu zandain. Ya. Ya, tawil zandunnya. Ya. Pergelangan tangannya beliau itu panjang. Lanjut Pak Ahmad, az-zandu. Az-zandu wa mausul qorofi, mausul qorofi az-zirahi bil qafi. Ya. Nah, itulah ya. Ya. Sama aja itu. Kemudian rafur rahah. Ya. Apa namanya, telapak tangannya itu lebar. Ashkalul ainain, lubang kedua matanya itu panjang. Ay tawilun, tawilu syikpaihima, panjang kedua mata. Apa itu? Wah, gak kelihatan sih. Manhusula ya. Hah? Mankusul akibain. Ya, kedua tumit beliau itu memiliki manhus, sedikit daging. Ay qalilul lahm. Qalilul lahm. Ya, sedikit daging al-aqab. Baina di antara kedua pundak terdapat Itu apa namanya? Khatam Nabiyun. Cincin kenabian, tanda kenabian. Ya. Kazaril hajalah. Seperti kancing apa namanya? Hajalah ini. Apa ya? Ah, ini saya belum tahu ini hajalah ini apa ya? Burung puyuh. Oh, gitu kan ya. Ya, seperti putihnya burung merpati gitu ya. Ai kai baidail hamama, seperti putihnya burung merpati. Susah. Az-zira' ma'ruf itu ya. Ya. Walladhi yaj'alu fi siyab. Oh, ini kancing itu ma'ruf. Yang menggabungkan dua azrar. Dua kancing. Hajalah itu baitul. Hah? Oh, itu. Apa namanya? Kancing rumah pengantin. Iya. Zirul hajarah baida utta'ir ma'ruf. Putihnya burung merpati yang ma'ruf. Lakin angkara hada al-Qastalani. Kama fi syarh al-Bukhari. Namun ini diingkari oleh al-Qastalani. Baik. Allah alam ini ya. Hajalah kabaidol hajalah itu bukan putih ya, telur. Telur merpati. Baidah itu telur. Kahaidotil hamamah. Hamamah itu seperti telur merpati. Baidah itu telur bukan putih. Ya, terus baca Fadl Marwanto. Masya bukan masa. Tutwa. Mantap. Habba. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ruzuk. Dah cukup. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan Ka'anna matut walahul ard. Seakan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Jadi cepat. Ya. Ya. Wa yajiduna. Dan saat mereka, para sahabat itu, apa namanya, bersungguh-sungguh nyusul fi lihaqihi nyusul beliau, lihaq nyusul beliau, ketika para sahabat benar-benar sungguh-sungguh betul-betulan mau nyusul Nabi, ya, wa huwa ghairu, dan beliau itu apa namanya, muhtarif, tidak menaruh perhatian. Nah, iktasaro itu kan, iktarosa itu kan memberikan perhatian, enggak peduli gitu. Ya, enggak menoleh. Nah, iktarosa itu peduli. Muktaris menaruh perhatian. Jadi saat para sahabat menyusul, maka Nabi SAW tidak menaruh perhatian. Ya. Wa kana yasdulu. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yasdul, mengurai. Yasdulu sya'ra ra'si. Ya. Mengurai rambut kepala beliau. Ya, lihat itu di footnote. Ya. Ya, apa maksudnya ini? Mana sih footnote-nya? Nah, itu maksudnya apa? Diurai gitu ya. Diluruskan ala jan ala itu di atas keningnya. Nah. Yurhi ya, dilunakkan gitu. Enggak. Ya, diulai gitu. Ya, digituin lah ya. Baik. Summa farraqahu. Ya. Lalu memisah menjadi dua bagian Nabi, belah tengah gitu. Ya, rambutnya Pak Suheri. Ya. Wa kana yurajjiluhu. Dan Nabi pun menyisir rambutnya. Wa yusarrihu lihyatahu. Ya, juga ya, menyisir jenggotnya. Ya. Yusarrih. Ya. Merapikan. Merapikan jenggotnya. Ya. Kemudian beliau yaktahil, bercelak. Ya. Dengan ismit. Ya. Bercelak dengan celak, ya. Bercelak dengan celak. Celak mata. Ismit. Ya, pokoknya dia bahan untuk bahan batu celak, ya. Ismit. Kula lailatin, tiap malam. Wa fi kulli ainain, dan pada setiap kedua mata beliau itu salah satu atraf, atrafin in the nose, ya. Nah, itu ada tiga ujung celak setiap malam, tiga sapuan, ya. Ada tiga sapuan gini, seret. Nah, saya sendiri ini seumur hidup belum pernah pakai celak. Siapa yang pernah pakai celak? In the noon? Kok noon? In the noon? Ketika tidur, Jadi makanya mau tidur. Ya. Wa kana ahabba siyab ilaihi al-qamisu. Pakaian yang paling beliau sukai adalah gamis. Ya. Gamis al-bayat wal bayat, pakaian berwarna putih, enggak mesti gamis. Dan hibarah. Ya. Apa itu hibarah? Ya. Ya. Wahya darbun minal burut fi hamrah, yaitu sejenis kain tebal berwarna kemerah-merahan. Wa kana kummu qamisi Rasulillah, dan lengan baju Rasulullah SAW itu ila rusuk, sampai pergelangan. Nah. Baik. Terus baca di sini. Ya. Rafi, faddal. Fi waqtin, fi waqtin khullatan, khullatan hamra'a, wa ridaan, wa fi waqtin. Jubbatan. Ya. Imamatan. Imamah. Saudara. Khuf bukan khuffa. Khuf wan ni'al. Wal khuf wan ni'al. Sepatu. Baik. Wala bisa fi waqtin khullatan hamra'a. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah tidak bisa mengenakan, memakai ya, khullah hamra. Ya. Ya. Yaitu pakaian merah, izaron dan sarung, waridaan, ridaan. Antum tahu nggak yang kayak selendang tuh, yang pernah kalau kiai itu pakai, nah kayak dulu Ahok nggak pernah pakai kan, sama Haritanu, nah. Ya, Allah musta. Kopi waktin saubain, akhdarain. Nah, pada suatu waktu pernah memakai dua pakaian hijau. Fi waqtin jubbatan dayfatal qumain. Pada suatu waktu pernah memakai dua jubah, memakai jubah yang sempit lengan tangannya. Ya. Fi waqtin kiba. Nah, pernah suatu waktu beliau memakai peci. Fi waqtin imamah sauda, pernah suatu waktu memakai sorban hitam. Wa arkha tarfai, dan menjulurkan dua ujungnya, ya, dua ujung sorban baina katifai, di antara kedua pundaknya. Wa fi waqtin mirtan aswada min sya'rin, ya, pada suatu waktu memakai pakaian hitam yang terbuat dari dua sya'r, dari bulu, yaitu kisah, kain kisah. Wa fi waqtin wala bisal khatimah, pernah beliau memakai cincin. Ya, namun cincinnya bukan dari emas. Ya, itu di footnote wa kana khatimuhu, cincin Nabi SAW min fiddatin, dari perak. Ya, yalbisuhu ya min khinsirihi al-ayman, yang beliau kenakan di jari manis yang kanan. Nah. Ya, warubama la bisahu fil aisar. Terkadang jari manis yang kiri. Ya. Baik. Wal khuf wal ni'al. Pernah beliau memakai sepatu, pernah beliau memakai sendal. Baik, cukup. Sampai sini nanti insyaallah kita lanjut lagi di pasal berikutnya. Auladuhu. Ya, faslun faslu auladi. Pasal tentang anak-anak Nabi. Ini penting ya. Ya, jangan sampai kita enggak hafal nama anak-anak Nabi. Nama istri-istri Nabi. Ya. Kita mungkin senang sama Ustadz Fulan. Kita hafal nama anak dia. Istrinya berapa tahu. Ya. Ah. Ya. Oh, kira Nabi ya enggak hafal. Nah itu ya, nah ini muskilah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.